cepat kuku-kuku. Yuk, potong kuku. Potong kuku, kaki dan tangan. Selalu mulai dari yang kanan. Rendam dulu kuku kaki tanganmu. Rendamlah di dalam air hangat. Pilih gunting yang tajam, pilih gunting yang aman. Gunting yang bersih dan sehat. Potong berhati-hati, bersihkan dengan rapi. Sehat kukumu. Lihat-lihat kukumu. Lihat-lihat kukuku. Ih, kotor sekali. Lihat-lihat kukumu. Lihat-lihat kukuku. Yuk, potong kuku. Potong kuku, kaki dan tangan. Selalu mulai dari yang kanan. Rendam dulu kuku kaki tanganmu. Rendamlah di dalam air hangat. Pilih gunting yang tajam, pilih gunting yang aman. Gunting yang bersih dan sehat. Potong berhati-hati, bersihkan dengan rapi. Sehat.